lembah-lembah sunyi, mengapa ku masih membenci tiap lelaki? Mengapa ku membenci? Telah ku buang tiap memori yang pernah membuatku patah hati. Telah lama aku menyepi dan sendiri. Dalam